السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. إخوة الإيمان حفظكم الله، saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 79 surat An-Nisa adalah jawaban dari kebimbangan sebagian masyarakat akibat sebagian mereka tidak punya pijakan yang benar, kemudian terombang-ambingkan dengan sekian banyak komentar atau yang sejenisnya. Hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian, ya, banyak orang yang berbicara tentang musibah yang menimpa dunia ini, termasuk ya, bumi Allah Indonesia. Ada yang mengatakan itu fenomena alam. Ada yang mengatakan manusia tidak bersalah dan lain sebagainya. Nah, sebagai kaum muslimin, sebagai orang yang beriman, ketika tidak kembali kepada referensi agamanya yaitu Quran dan Sunnah, maka mereka bisa sesat. Karena qila wa qalu, karena katanya-katanya, di mana negeri ini banyak katanya-katanya, saya kira dan sebagainya. Padahal kita sebagai umat beragama yang diberikan referensi kehidupan bernama Al-Quran dan Sunnah. Nah, sekarang pertanyaannya, sebenarnya apa yang terjadi dengan musibah yang menimpa dunia ini, saya katakan dunia ini, karena bukan hanya di bumi Allah Indonesia, cuma memang tahun ini hampir merata. Ya. Ya. Saudara-saudara sekalian, ini adalah kajian akidah dan tidak ada sumber akidah yang lebih benar daripada Quran dan Sunnah. Ya. Allah berfirman di dalam ayat 79 surat An-Nisa: Ma أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. Ma asobaka min hasanatin famin Allah. Apa saja yang menimpa kamu berupa kebaikan, maka itu adalah famin Allah, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asobaka min sayyi'atin, dan apa saja yang menimpa kamu berupa keburukan, maka famin nafsi, itu dari diri kamu sendiri. Wa arsalnaka lin-nasi rasula. Wa arsalnaka lin-nasi rasula. Wa arsalnaka lin-nasi rasula, dan kami mengutus kamu sebagai rasul untuk seluruh manusia. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah saksi, cukuplah Allah sebagai saksi. Saudara sekalian, dari ayat 79 ini ada 4 pelajaran dalam kehidupan ini, khususnya yang berkaitan dengan akidah, sehingga kita tidak akan sesat dan disesatkan orang lain gara-gara komentar dan ucapan yang tidak ada dasarnya. Pertama, pertama sekali, apa saja yang menimpa kita atau juga yang kita terima berupa kebaikan itu semata-mata dari Allah. Di sini Allah menggunakan kata ma itu adalah asmalul mausulat, isim mausul yang paling universal. Kemudian yang kedua kata hasanah, ini juga dari isim nakirah yang maknanya umum. Artinya apa, Bapak sekalian? Kebaikan apa saja yang kita terima itu semata-mata dari Allah. Kebaikan Bapak Ibu yang saleh dan yang salehah untuk sholat berjamaah seperti ini, ini Allah yang menggerakkan kita. Bukan karena kehebatan ustadz yang berceramah, bukan karena kepandian kita membaca kitab-kitab agama. Kenapa demikian? Karena tidak sedikit orang yang mendengarkan ceramah, tidak sedikit orang yang tahu ilmu agama, tapi tidak berbuat kebaikan, tidak berbuat kebaikan. Allah lah yang menunjukkan kebaikan sholat berjamaah, kemudian kita termotivasi. Allah lah yang menunjukkan bagaimana seorang suami bertanggung jawab kepada istri dan keluarganya. Allah lah yang menunjukkan inilah cara yang sehat, inilah cara yang baik. Dan kemudian kita tergerak, maka pada dasarnya kebaikan yang kita terima semuanya ini semata-mata dari Allah. Kebaikan dalam mengelola diri kita sendiri, kebaikan dalam mengelola rumah tangga kita, kebaikan dalam mengelola bangsa dan negara, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam ayat ini, Bapak Ibu sekalian, kita terjauhkan dari penyakit gurur. Gurur, orang Indonesia menerjemahkan GR. Gurur, GR. Tertipu oleh diri kita sendiri. Sehingga enggak ada yang sombong, enggak ada orang di negeri ini yang merasa paling berjasa. Karena semuanya kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini yang pertama. Yang sudah tertentu mungkin penekanannya nanti yang kedua. Sebaliknya, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa saja keburukan, apa saja yang menimpa kamu, itu sebenarnya datangnya dari diri kamu. Nah, memang semua takdir yang ada di dunia ini adalah semua kehendak Allah. Jangan dicampur baurkan. Ini pembicaraan yang lain. Ini tema yang lain. Jadi keburukan apa saja itu munculnya dari diri kita. Keburukan yang bernama rakyat yang anarkis, hilang kesantunannya dari dirinya, bukan dari Allah. Keburukan seandainya ada pemimpin yang tidak dipercaya lagi, itu dari dirinya sendiri, jangan menyalahkan orang lain. Keburukan yang namanya banjir bandang dan lain sebagainya, itu dari diri manusia. Jangan sekali-kali menyalahkan alam. Kenapa jangan menyalahkan alam? Karena seluruh alam itu tunduk kepada Allah. Maka kan Bapak Ibu sering membaca ayat yang bunyinya lillahi ma yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi kesalahan manusia ya ibadallah, kalau ada perbuatan-perbuatan yang buruk atau kejadian-kejadian yang buruk atau musibah yang menimpa umat manusia, itu dari dirinya sendiri. Fabima kasabat aydin nas, maka itu karena perbuatan umat manusia. Jadi jangan sampai saya, Bapak Ibu, keimanan kita kepada Al-Quran dan Sunnah tertutupi oleh kepentingan-kepentingan pribadi, tidak enak sama orang lain, kepentingan politik, kepentingan ekonomi, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita lebih menyintai dunia itu semuanya daripada Allah dan Rasulnya, sehingga kita berbicara dengan pembicaraan yang bohong atau karena tidak tahu. Kalau tidak tahu, diam. Karena kalau kita sesat dan orang lain mengikuti kita, maka kita sesat dan menyesatkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dengan tegas Allah katakan, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, dari diri kamu sendiri. Saudara sekalian, ini penting karena ya, ketidakjujuran sebagian orang ini ternyata sudah mewabah kepada masyarakat di bawah. Contoh begini Bapak Ibu sekalian. Na'udzubillah min dzalik, semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah dan keluarga kita semuanya, anak keturunan kita dilindungi oleh Allah dari dosa besar. Ini sekedar contoh saja. Di satu daerah atau di perkampungan ada perempuan yang hamil di luar nikah. Na'udzubillah min dzalik. Belum bersuami, tidak punya suami, tapi hamil. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga solusinya, banyak solusi yang tidak diridhai oleh Allah. Gampang kalau hamil, nikahkan saja. Nah, ketika seorang ustaz mengingatkan bahayanya penyakit ini yang mengundang murka Allah, apa kata sebagian orang? Ustaz, jangan kaget ya, ada perempuan ya, hamil di luar nikah. Kenapa kok, Bu, Pak, kita enggak boleh kaget, enggak boleh takut, enggak boleh ini sesuatu yang harus diwaspadai? Orang mengatakan, Pak, memang sudah zamannya. Sekarang orang itu, ya, na'udzubillah min dzalik, hamil sudah zamannya. Kumpul kebo sudah zamannya. Berzina sudah zamannya. Sekarang saya bertanya, Bapak, Ibu, yang menghamili perempuan tadi, maaf, na'udzubillah min dzalik, adalah zaman atau manusia, Pak? Bapak Ibu, yang menghamili perempuan tadi zaman atau manusia? Yang disalahkan siapa tadi, Pak? Yang disalahkan siapa? Zaman. Antum bisa bayangkan negara manapun di dunia ini, ketika ada kerusakan ya, yang ditimbulkan oleh manusia, kemudian yang disalahkan zamannya, alamnya, padahal alam pada dasarnya semuanya tunduk kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tafsirahu. Oleh karena itu Bapak sekalian, ini bukan sekedar masalah biasa, ini masalah akidah. Ya. Ya. Supaya saudaraku sekalian hafizakumullah, jangan sampai manusia berbuat kesalahan, yang disalahkan adalah pihak lain. Pihak lain, ya ibadallah hafizakumullah. Inilah kaidah kehidupan. Di mana aja saja kebaikan, Allah lah yang memudahkan. Allah lah yang memudahkan bapak ibu untuk sholat berjamaah. Allah lah yang memudahkan bapak ibu untuk santun. Allah lah yang memudahkan bapak ibu untuk menyintai Indonesia dengan menjaga kekayaan Indonesia, memelihara kehormatan Indonesia. Allah itu yang memudahkannya. Karena Allah yang mengajarinya. Allah mengajarinya ini jalan yang baik, al-khair. Ini jalan yang buruk, asyar. Kemudian kita memilih jalan yang khair, maka pada dasarnya Allah lah yang memberikan tahu. Nah, ketika manusia mencari yang syar, kemudian terjadi musibah, berarti manusia yang berbuat, bukan Allah. Allah sudah ngasih tahu ini jalan keburukan. Narkoba haram, minuman haram, haram, minuman keras haram, tetap diminum. Akhirnya meninggal dunia. Apakah ketika meninggal dunia menyalahkan Allah, ini sudah takdir Allah? Lah, kesalahan dia itu haram, kenapa dikonsumsi? Makanya terus kalian, ulama akidah mengatakan, kalau ada orang berbuat kesalahan, kemudian mengatasnamakan Allah itu takdir Allah, itu dalam ilmu akidah disebut kaum Jabariyah. Kaum Jabariyah. Jadi ketika dia berbuat kesalahan, kemudian timbullah musibah menimpa dirinya, keluarganya, bangsanya, ya, kemudian disandarkan kepada Allah, ini kan sudah takdir Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz, setiap orang yang takdirnya berbeda. Ustaz dan teman-teman, memang orangnya rajin sholat berjamaah. Saya ini malas sholat berjamaah. Ini kan bukan karena kehendak saya. Ini takdir. Takdir Allah. KPK semangat itu. Ya, mengusut siapa yang korupsi dalam jumlah yang besar. Memang orang-orang KPK ditakdirkan untuk seperti itu. Kalau saya, Pak, ditakdirkan untuk korupsi. Saya sebenarnya gak mau korupsi itu. Tapi saya memang ditakdirkan untuk korupsi. Bapak Ibu, saya bertanya. Bapak jawabnya bagaimana kalau orang seperti itu, Pak? Bapak sudah ceramai, gak mau. Nasihati yang bagus, Bapak gak mau. Ini sebagian ulama akidah memberikan terapi. Kalau Bapak berani. Orang yang seperti itu berlindung dengan, ya, berlindung ya kepada ya, takdir Allah padahal berbuat kerusakan, merusak ya tanam-tanaman, merusak lingkungan. Kok mengatakan ini alam, ini takdir, mamanya. Bapak panggil aja orangnya, sini Pak, sini. Terus Bapak pegang tuh kepalanya, Bapak pukul yang sekencang-kencangnya sampai jatuh. Begitu marah, Bapak bilang, "Jangan marah, Mas. Ini takdir Allah kamu saya pukul seperti ini." Nah, baru sembuh, Pak, sembuh. Sembuh. Kalau berani, Pak, kalau berani. Kalau enggak berani ya. Ya. Jadi saudara sekalian, ini di antara salafun saleh mengatasi seseorang. Seperti saya katakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, begitu di antara caranya. Begini. Jadi itu jalan terakhir, Pak, ya. Jalan yang awal sebenarnya lembut, dinasihati, dipahamkan. Kayak tadi kalau punya persepsi enggak benar dipahamkan. Tetapi di dalam kenyataan hidup ini tidak semuanya orang cerdas. Makanya di dalam pepatah Arab ada ungkapan yang berbunyi al-hurru takfihil isyarah. Orang yang merdeka, yang cerdas, tidak terjajah oleh hawa nafsunya, tidak terjajah oleh angkara murkanya, orang yang merdeka itu diberikan isyarah, diberikan tanda saja sudah faham dia, cerdas. Jadi anak yang cerdas dikedipin ibunya saja faham, langsung masuk ke kamar, dia tidak mengganggu minuman dan makanannya tamu. Tetapi ada anak yang tidak cerdas seperti itu, dikedipin ibunya agar dia tidak mengganggu makanan minuman tamunya, dia malah melotot menggalakkan dia daripada ibunya, kayak ifrit, tidak sama. Ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar ada seseorang yang bernama Taimi At-Taimi itu suka mengganggu pasukan kaum muslimin. Jadi kalau ada kaum muslimin lagi berjihad di jalan Allah, ini sering ganggu. Kamu kok berjihad begitu? Emang kamu tahu itu tafsir daripada Al-Qur'an? Kamu tahu enggak apa itu makna wan-naziati ghorqa? Jadi Bapak Ibu sekalian, tentara di negara ini sudah mulai berperang melawan musuh-musuhnya. Lagi mau berperang dites pelajaran tafsir, Pak. Lagi mau berperang dites pelajaran tafsir. Maka mengganggu sekali. Mengganggu prajurit, mengganggu tentara. Ya, saudara sekalian. Akhirnya Umar bin Khattab memiliki kebijakan dipindah saja. Dimutasi ke Syam. Ke Syam itu ya. Syria, Palestina, Lebanon itu Syam. Di sana juga tidak kambuh. Tidak sembuh. Masih begitu penyakitnya kambuh. Sering ngetes orang, ngetes tafsirnya, ngetes fikihnya. Padahal kondisi saat perang bukan waktunya untuk ngetes-ngetes seperti itu. Sudah dua kali cukup. Karena dalam hadis dikatakan la yuldagul mu'minu fi juhlin marratain. Seorang beriman itu tidak boleh jatuh dalam lubang yang sama dua kali, enggak boleh. Artinya dua kali cukup. Sehingga tidak ya menghabiskan energi negara, energi ulama, energi pemerintah. Maka begitu saudara sekalian, yang kedua kali tetap tidak sembuh, dipanggil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menghadapnya ya, ke ibu kota di Madinah. Begitu sampai di Madinah, Umar sudah tidak mau ceramah lagi, tidak kasih nasihat lagi. Ya, pemborosan potensi. Langsung sampai depannya dipukul kepalanya. Wow. Ketika dipukul At-Taimi ternyata tidak marah, Pak. At-Taymi mengatakan, Alhamdulillah, alladzi akhraja syaitani min ra'si. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan setan saya dari kepala saya. Jadi sembuhnya diapakan Pak tadi? Bapak Ibu, diapakan Pak? Dipukul Umar sembuh, setannya keluar. Memang Umar itu luar biasa Pak. Bapak kan sudah sering saya sampaikan, kan Umar itu imannya luar biasa. Sampai-sampai ketika ada di perjalanan kemudian iblis tahu ada Umar, iblis langsung pergi, lari. Umar lari ke berit-berit takut ada Umar, karena Umar keimannya luar biasa. Masya Allah Pak, ini kalau di depan sini ada Umar, ada iblis Pak, ketemu gitu Pak, kira-kira yang lari siapa Pak? Umarnya atau iblisnya Pak kira-kira? Ini pentingnya orang yang beriman cerdas dalam menghadapi kehidupan ini. Ini yang kedua Pak. Yang ketiga, ayat tadi berbunyi, wa arsalnaka linnasi rasula. Dan kami mengutus kamu wahai Muhammad sebagai rasul untuk seluruh manusia. Artinya apa Bapak sekalian? Tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tugas saya Bapak Ibu sebagai umatnya, karena sama-sama tugasnya. Dalilnya adalah ayat 6 surat 7 surat Al-A'raf, bahwa tugas Nabi, tugas Rasul dan tugas kita sama, karena kitalah yang mewarisi ya ilmu kenabian itu, kita umatnya. Falanas'alanna alladziina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin, kata Allah. Kami, kata Allah, benar-benar akan minta pertanggungjawaban mereka, yaitu umatnya para Rasul. Dan kami juga minta pertanggungjawaban para Rasul. Jadi Rasul dan umatnya sama-sama bertanggung jawab di hadapan Allah untuk menyampaikan wahyu. Makanya hadisnya kan, Balighu anni walau ayah. Jadi tugas Rasul, tugas Bapak, tugas Ibu, tugas saya, tugas seluruh kaum muslimin adalah menyampaikan. Bukan menciptakan kebaikan, bukan menciptakan keburukan, bukan menurunkan air hujan, kemudian menyirami tanam-tanaman agar subur. Itu bukan kemampuan kita, itu kekuasaan Allah. Kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan ini yang benar, amalkan. Ini yang buruk, ya, tinggalkan. Kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk memaksa orang berbuat kebaikan. Tidak boleh memaksa. Makanya ayatnya, La ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Di dalam tafsir dikatakan, tafsir bahasa dan tafsir sastra, La ikroha fiddin. Ikroh itu nakiroh, la itu nafi. Jadi nakiroh setelah nafi itu maknanya umum. Artinya, seluruh bentuk pemaksaan di dalam agama itu tidak diperbolehkan. Karena Rasul tugasnya hanya menyampaikan. Ya, saudara sekalian, hafidhukumullah. Ya, inilah yang baik, yang ditentukan kebaikannya oleh Allah, inilah yang buruk. Masyarakat mengikuti yang baik, dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Manusia yang melakukan keburukan, dia akan dapat musibah. Kalau di dunia belum dapat musibah yang besar, akhiratnya nanti. Ketika saya ceramah seperti ini, ada seorang mahasiswa bertanya, Ustaz, saya lihat negara-negara non-muslim itu yang suka berbuat maksiat, kok tidak dapat musibah kayak di Indonesia sering seperti ini? Disebut negara tertentu. Saya bilang, antum ya nggak tahu di sana ada musibah, ya, atau memang nggak ada musibah? Di sana ada musibah. Bapak Ibu, saya bertanya, yang disebut tadi mahasiswa saya Amerika, maksudnya Amerika kok nggak pernah kena musibah, Pak? Amerika atau Jepang atau negara lain pernah nggak kena musibah, Pak? Dulu waktu rame-ramenya apa banjir, angin apa Pak? Dulu anginnya, Bapak ingat anginnya namanya angin apa, Pak? Angin Katrina, angin apa? Anginnya saja nggak usah gagah-gagah. Anginnya itu angin perempuan, namanya apa tadi itu? Rina. Jadi gak usah yang berat-berat, itu sudah hancur. Kalau belum, itu kata Al-Quran namanya istidraj. Dilulu, dibiarkan bersenang-senang. Sama dengan Fir'aun, Abu Jahal. Dibiarkan oleh Allah berkuasa. Dibiarkan oleh Allah menindas kaumnya. Dibiarkan oleh Allah Fir'aun menyembelih anak laki-laki. biar nanti tidak menyaingi dia. Tapi terakhir apa Bapak sekalian? Fir'aun ditenggelamkan di laut dan diabadikan. Tujuannya apa? Litakun min khalfaka ayah, agar supaya orang yang hidup setelah Fir'aun bisa mengambil pelajaran. Jadi tidak ada istilah orang berbuat kejahatan kemudian gratis, enggak ada balasannya. Pasti dia akan menemui musibah, musibah keburukan. Apakah dia dapatkan di dunia atau di akhirat, atau mendapatkan kedua-duanya. Ya di dunia diadab, dihujat oleh rakyatnya, dihujat oleh dunia. Ya, di akhiratnya selama-lamanya. Begitu juga yang berbuat kebaikan. Bisa dapat kebaikan di dunia dan akhirat, bisa juga di akhirat saja. Di dunianya masih diuji oleh Allah. Makanya enggak ada ungkapan dalam Quran dan Sunnah bahwa Nabi itu disiksa oleh Allah, enggak ada. Enggak ada Nabi itu disiksa ya, oleh Allah, enggak ada. Yang ada Nabi itu diuji. Diuji. Sesuai dengan hadis, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling dahsyat ujiannya adalah Nabi. Tapi Nabi diberikan musibah, ancaman, siksa, lah. Nah, oleh karena itu, melihat ya, fenomena seperti ini yang menimpa dunia, termasuk bumi Allah Indonesia yang merupakan amanat Allah, maka musibah-musibah, na'am. Siapapun juga ada musibah. Tetapi jangan sampai ujian, ya, cobaan itu berubah menjadi azab. Kalau sudah menjadi azab, berarti itu disebabkan perbuatan kita, kemaksiatan kita. Bukan lagi sekedar ujian yang siapapun kena. Kalau ujian itu orang yang baik kena, Nabi juga diuji. Orang yang tidak baik pun juga kena. Tetapi kalau sudah azab, apa bentuknya? Apakah anarkis? Apakah kepemimpinannya tidak dipercaya? Atau banjir yang berulang-ulang? Itu sudah sekalian disebabkan dosa. Makanya ayatnya dalam surat Al-An'am, surat 6 ayat 6 berbunyi, Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara waja'alna al-anhaara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Jadi ayatnya jelas, fa ahlaknahum, lalu kami binasakan mereka. Mereka kami binasakan, kata Allah. Bidunubihim, sebab dosa-dosa mereka. Nah, ini yang harus kita jaga bersama. Jangan sampai ujian itu berubah menjadi azab gara-gara kita berbuat dosa. Maka kewajiban seluruh kaum muslimin, ulama-nya, pejabatnya, rakyatnya, harus dengan tegas mengatakan ini adalah khair, ini adalah syar. Jangan menutup-nutupi ajaran Allah hanya karena kita tidak bertanggung jawab atau malu atau ingin mencari ridhonya seseorang. Karena enggak enak kalau kita bilang adab, takut orangnya tersinggung namanya. Itu masalah teknis, tetapi jangan sampai menutup-nutupi. Bapak sekalian, inilah yang bisa kita sampaikan. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari adab dunia dan adab akhirat, dan diberikan kecerdasan oleh Allah untuk cepat bertobat dengan peringatan-peringatan yang selalu terjadi ini. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa akhiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.